mulai. Satu, dua, tiga. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Sekali lagi. Sepanjang malam aku berdoa, semuanya, cintaku untukmu selalu kujaga. Sekompak. Dan aku pasti setia. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Yuk mau datang, lightingnya makasih. Abah Juri. Lekting, terima kasih, matur nuwun. Duhai engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara. Setiap langkah ku selalu berdoa, semoga kita Duhai engkau tambahkan hatiku, bukanlah cintaku di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa perihku. Semoga kita pacet luar biasa pacet. Dua suaranya dengar. Aku berdoa. Cintaku untukmu. Cintaku untukmu. Untukmu selalu terjaga. Dan kita apa? Ku pasti setia. Mane bisa. You wanna go? Mas Rano. Curi, sakiro. Tangannya di atas. Apa perlu dipateni sik lampu ning? Tangan di atas aja. Tangannya di atas. Di atas. Belum semuanya. Belum semuanya di belakang. Selamat maghrib, ayo. Oke, capek. Selamat maghrib. Siji, loro, oke. Telu. Dengarkanlah. Ucapkan. Di sepanjang malam aku berdoa. Bersujud dan lalu aku meminta yang sebelah kanan. Semoga kita bersama. Yang belakang. Suara. Dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa. Cintaku untukmu. Selalu terjaga dan aku pasti setia. Yuk. Dan aku pasti setia. Apa cuy? Luar biasa malam hari ini. Sudah apa lagi?